jumlahmu tetap terbayar. Sungguh berat kita berpisah, air mataku titik di angin melayang. Bila ingin berjumpa, kirimkan rindu hatimu di awan Terima kasih.